perkasa, langkah pemuda, menyusun gerak, menjak berseni, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa, oi, dalam hati. Alun beralun, tak berbunyi alun, irama nama tinggal sejarah. Janganlah canggung, hai untuk mengalun, lagu Razafin letak yang terindah. Kilau bersinar. Ku nanti tiada kabar kau beri.